人生，你还老了。 Kasih dia parbeta ini katulang rusuh yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senang naik beta bahagia sayang dan ke banyak sayang.